Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku lu ngucap ingsun fi zaman ina ing dalam zaman kita, zaman ingsun. Iku layam kinu ora kung hang apa Allah dengala bil kali kelan kal. Allah hati kang lu ngati-hati. Fil fatwa ing dalam fatwa, fil fatwa ing dalam fatwa. Di anal istiqosom. Ah, rona sedone. Oi, ngatokake. Al-baligha kang banget ngatokake al-baligha kang fan fil halal ing dalam barang halal ngalakonu nil warangi ing atase pelanggaran wirangi ala-ala kang luwih dhuwur mimma setengah sangking barang yang di kang nekake apa ma ilal haraji maring marang dosa siaman apa meneh pihak kita labate ing dalam pira-pira wong kang padha apa golek no wa utayama yang di iku matuk fungun ditolak bidini in dalam agama bal asar mubale utawi syarak wa ya syarak iku al mizanu timbangan al mustaqim kang jejak mama mongko itu barang laya tumu kang ora bicara kang ora nyacat hu ing ma'ab asar ngusara bahwa mengutai ma'a iku halalun halal wa rahmatun la rahmat minallahi ta'ala saya Allah ta'ala ngalai batin ngetasi bera-bera kawalan Allah. Aku lu fi zamanina la yumkinul akhdu fil qalil ahwati fil fatwa matur minu ma menurut penemuku penganggit kitab yaiku penganggit kitab Duratun Nasin ini neng zamane iki neng zamane ingso neng zamane kita zamane kitab iki ditulis iku ora mungkin nggunakake pengendikan sing hati-hati ngon babakan fatwa atau ngon babakan apa ge? Oh ya fatwa no ya. Li anal istiqsa al baligha fil halal ngala qanunil wara al a'la mimma yati ilal harat. Apa li anal? Siaman fi haqqi talabati wa huwa al matfungun fit din. Bab ngepolke sing banget nggon babakan halal miturut pelanggaran miturut apa jenenge aturan wirangi ngati-ati sing luweh dhuwur iku setengah saking barang sing iso nekake harat sono nek kene diarak diateke dosa apa ki sing iso nekake fitnah apa meneh kon babakan hake gegolek aku kabeh kuwi nek mitul agama iki ditolak mantu saya nek menurut agama aturan sing secara umum itu ngati-ati banget iku ya ora kena fal asharmu wal mizanul mustaqimu lah syarat untuk aturan agama iku ya iku timbangan sing jejeg maksudnya pertimbangan utawa aturan sing pas ki kan menurut agama wae kan menurut fikih wae fama la yadumu syarmu fa huwa halalun wa rahmatun minallahi ta'ala ala ibadihi barang sing ora dicacat ora dicela karo aturan agama iku berarti halal tur rahmat saka ngarsane Allah ta'ala marang pira-pira kawulane ibaratnya kan aturan-aturan yang zahir wae ngono nek areng ati-ati banget kok pengatur ati-ati banget iku nek jaman saiki ya wis ora mlaku ngono menurut pengantikane mu'alif duratun nasi ini nanti kan ada dawai kanjeng Nabi wong sing takwa itu ninggal ke barang sing halal karena kuatir tumibo ning barang haram mana ta? Tapi nek nggon jaman saiki ku angel banget ngono diterapke iki. Nek untuk umum itu tidak mungkin. Dadi umum iki ya saiki mung halal haram wae. Anggere nek cara sarengi aturan agama iki ora kleru ya kuwi dilakoni kuwi halal jenenge. Nah niku nek pengendikane ulama-ulama ngoten niku. Nah awake dhewe niku wong memenuhi aturan halal munggo sarengi wae ya wis abot ana dadi ora aja rumasa terus berarti nekat ra apa. Nah, aturan agama itu sebenarnya juga sudah sangat ketat untuk orang umum. Fa idza tamassaka mongko tatkala cekelan sapa adon wong siji wis saringat iklan saringat falaisa mongko ora ana ya hatin kudu wong siji apa ayang kira yen ta ingkar sapa ahad ngaleng atase ahad ayang kira yen ta se ahadin ngaleng atase ahadun ya ana ingkar sakrana sedene ingkar iku istighfafun ngremehake bisa ringat iklan saringat ana sapa wae sing wis cecekelan aturan-aturan agama kuwi ora ana wong siji wae sing oleh ngingkari utawa oleh mencela wong mau. Bab mencela atau mengingkari mau berarti ngremehke aturan agama, aturan fikih. Faman istakhaffaha mongko sapa wonge istakhaffaha kang ngremehke sapa wong ha ing saringat yukhafu mongko dikuwatirake ngaleng atas iman apa zawalul imani ilang iman. Nek wong iki ngremehke aturan agama, ha kuwi dikuwatirke engko iso ilang imane. Ida tahakaka tatkala nyatake sapa wong handak iki cekelan fal kelawan iman fal warang mongko te wirangi wa takwa lan takwa fi hadza zaman ing dalam iki zaman iku ayat salah yen to ndadekake sapa wong fi atikuli insanen ma ing barang fi atikuli insanen dalam tangane saben-saben menungsa milkan ing dimiliki lagu duwe insan malam ya tayakon selagi ini ora nyakinake sapa wong anane sedune wong bingane lan kanane mah iku mangsubun barang kang digosop au masrukun utawa barang kang di acolong nalikane arep nyatakake wirangi lan takwa arep apa kuwi jenenge nyethake wirangi lan takwa ning zaman iki, zaman tulis kitab iki ditulis, apa meneh zaman sakniki. Yaiku anggere apa wae sing dicekel wong, ha kuwi berarti dake wong mau. Selagine ora ana keyakinan kanthi kahanane barang mau, nek barang mau iki pancen hasil ing rampas utawa le nyolong. Dia ngrewangi margi nyekel montor wis berarti nek ra ngerti iki ya dhewe berarti wis wis montore margi ngono wae. Tegese iki engko nek dineh kae dhewe ya ditampa wae ngono ta. Wa in ngalimaran sanajan ora sapa wong yakinan hale yakin anna fi malin setune ing dalam bandane insan haraman utahe ana sing haram. Sanajan mungkin sing gawa bondo mau iki awake dhewe ngerti nek dheweke iki ya sok golek bondo haram. Ning kan kadang kala dhewe ya ora golek sing haram. Ha kuwi diyakinke wae utawa dianu wae di dianggep nek kuwi halal. Nek jaman biyen nek saking ati-atine wong ngre anu kan geman. Itu kata krono dawa sapa kadhikhani Syekh kadhikhan fi fatawahu ing dalam kitab fatwane kadhikhan rajulun te wong lanang dahal iku dahal mlebu sawara rajul ngalah sultan ing atas ratu maka dima mongko di aja ake ilahi marang raja apa seon suwi-suwi. Minama ku lati sang pira-pira panganan. Ilam yaklam lamun ora weruh sapa raja ana setene sek. Bingane kan kanane sek iku kasbun kasoban. Yahilu monggo halal lahu kedewi raja apa ayak kelayan ta mangan sapa raja. Di anal as la karena setune asale fil asya ing dalam pira-pira perkara. Iku alibahatu diwenangake wa illa lan lawan ora fala mangko ora halal. Nah, iku kaya ngendikane kanthi han nggon kitab kitab fatwa-fatwane. Sijining wong sing sowan ning ngersane sultan banjur dheweke disuguh disuguh panganan. Nek sing sowan mau ki ora ngerti dhewe nek sing nggo nyuguh kuwi ki ling rampas. Nah, kuwi berarti wong mau mangan suguhan mau ki halal. Sebab asale saben-saben perkara iku kena anu ibah. Ning nek wa illa ya falan. Nek ngerti kuwi ki sekali ngrampas tenan ya ora kena ora halal. Nah, itu kese neriti-neriti utawa kadon le takon niku ki ora kena ngoten to. Dene dine wong ngono. Dinei wong iki gene maling ni yang duwe bondo halal terus kula caosi wis ditampa wae. Lah takone iki lehmu hasil nyolong po bondo sing halal ora kena takon ngene. Lah ditampa perkara ditampa ngono bar ditampa dinehke wong liya apa dibuang kuwi. Urusan liya ana ta. Ora kena neliti-neliti ana ta jasa su aja. Sira kabeh aja sok neliti-neliti kejeran ngono. Jadi apa sing dadi bagiane awake dhewe wae ngono. Apa sing dadi topike awake dhewe ta nek kedawan nek. Kedawan kabeh dhuwit ki wis kecampur-campur apa meneh jaman sakniki. Di mana dhuwit niku dikendalikan oleh sistem perbankan, nah sistem perbankan itu sistem riba ya wis rampung kabeh dhewe tenan haram ana ta. Dadi ya sebetulnya iki nek entok wis ditampa ngono. Nek ora entok ya ora usah ngoyo. Golek ya golek ning ora usah ngoyo. Nek ora kecekel wis berarti ki mungkin nah halal nyatane ora kecekel itu mawon. Nek kecekel ora usah bagi gak halal kok haram ngono nek kesuwen ngoten niku. Ya karek gak halal kok haram ngono nek ragu karek kaya wong liya rampung ta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Allah taala, Allah taala fi surat Yasin ing dalam surat Yasin. Wa ayatan dan ayat nganti matun kang agung minna sangke insun Allah dalatan kang duhake ngala kamali kudratina ing atase sampurnane sifat kekuasaan insun wa wahdaniyatina lan sifat sijine insun lan kudue ahli maka ay yastadiluna tegese ngalap dale sapa ahli maka biya kelahan ayat nasidkina ing atase benere insun temene insun ana ya ingsun ayah bisa ni ngadamatina tegesekelan tindak tindakane sifat keagungan ingsun hamalna nunggangake sapa ingsun Allah duriyatam ing turun-turune ahli Makkah fil fulki ing dalam perahu wal muradu kang dikarepake fil duriyat iklan turun-turun turun-temurun iku al-aba'u bira-bira bapak wal ajdadu lan bira-bira mbah inggana lan senajan ana apa ismu dzurriyati jenenge turunan iku ya kang utawi apa ismun ala alati ing atase bira-bira ana al maskhuni kang dikebaki mamatan ayil mamlu'i tegese kang dikebaki mamatan wal muradu ta kang dikarepake fil fulki kelan perahu iku safinatun nuhin praune nabi nuh alaihi salam wa haulai utaya ahli Makkah iku min nasli iman setengah sangking keturunan wong humilakang ditunggangake sapa man manuhin alaih salam serta nabi nuh alaih salam maka nulana sapa ahli Mekah iku fi asla bi abaihim yang dalam bira-bira apa ya wigawa kase bira-bira bapak iman hamal ya tindas ya. Kalau Allah Ta'ala fi surat Yasin, Allah Ta'ala sudah menang surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan fil fulkil mashun. Dan setengah saking tondo-tondo kekuasaan sing agung saka ngersaning sun Allah, tondo-tondo to ayat sing nuduhake marang sampurnane kekuasaan ingsun lan maha suwijine ingsun Allah, lahum kanggo ahli Mekah. Ini salam satu tafsir ku lahum ki diartike ahli Mekah asalein asale apa arah pembicaraan sing pertama ning tegese sing iso wong Mekah iso do ngalap dalil ngalap pitutuh marang oliye ingsun Allah ki bener, yaiku ingsun kanthi kahanan kehagungan ingsun Allah iku wis nunggangke marang anak turune ahli Mekah nang nggon prau. Sing dimaksud anak turune yaiku bapak lan mbah-mbah. Senajan anak turun ki asline arti ki meng anak, maksudnya deriyah ki ya, turun temurun. Sing momotake atau tegese sing dikebaki momotan. Ana sing ngendikake perahu sing dimaksud ning kono ayat iku yaiku praune Nabi Nuh alaihi salam. Nah, wong-wong Mekah iku saka tedak turune wong sing nunggang praune Nabi Nuh alaihi salam. Alhamdulillah wong-wong Mekah iku termasuk iga wekase utawa termasuk keturunane wong-wong sing di tumpake praune Nabi Nuh. Dadi pancen jamane Nabi Nuh niku sing slamet niku ya mung sing nderek Nabi Nuh. Sing nderek Nabi Nuh sing numpak prau kabeh manusa kabeh mati kabeh. Kewan sing slamet ya sing digawa Nabi Nuh kuwi. Dadi kabeh bumi iku wis penuh dengan air ana ta. Jur saat meneh anjar kuwi saka kuwi saka sing dhewe numpak prau terus dadi tekan nanti ini terus dadi margi barang kuwi ana ta. Kala ngendika sobat dumstang ulama al muradu tayang dikarepake bil fulki kelan prau al masuni kang momotan iku safinatu hadza zamani praune iki zaman wa dzurriyyatihim lan turun-turune ahli Mekah fi safinati ing dalam prau Allah ditasri kang mlaku apa prau fil bari ing dalam segara oleh sarana Allah iku lah ketuwi safina apa ya tendangan waris lan sikil. Sing dimaksud prau ki ana sing ngendikake menah ya prau jaman saiki iki. Prau jaman nalika ayat iki diturunke lan praune tedak turune menungsa sing isih ngalami nalika ayat mau diturunke. Sing iso mlaku ning jero ning segara ning dhuwur segara. Prau ki senajan tanpa tangan lan tanpa sikil. Nah sakniki barang sing tanpa tangan tanpa sikil mlaku niku wis ora aeng ngono to, tapi jaman biyen niku sesuatu yang aneh ngono to. Nah karang Quran iki dienggo wiwit jaman Kanjeng Nabi diutus ngantek tekan kiamat, dadi harus ya apa jenenge berlaku terus sehingga ya kadang-kadang simbol-simbol iki kadang-kadang menggunakan jaman dulu, kadang-kadang jaman yang akan datang ngono to. Watak tonga lan bisa apa ya medot ngene jungkung apa safina masih ratang isrina ing lakon 20 apane ya mandinane fi yaumin ing dalam dina wahidin kang siji senajan nanti tangan nanti sikil perahu ki iso jaman biyen ora nggo mesin perahu ki berarti nganggo angin lan nganggo apa ki nganggo layar kuwi iki iso menempuh perjalanan 20 hari dalam 1 hari saja. Jaman saiki wis luwih cepet meneh ana ta. Mungkin nek misale 100 apa nek prau iki kenot ya. Berapa 150 kenot per jam ini kira-kira nek ning darat ya berarti kira-kira 70 km per jam. Aku iki nek ditung mlaku ngono. Pirang dina ya iso pirang-pirang dina kan. Itu hanya dalam 1 jam. Nanti dalam sehari nang sakmene lho. Hadza utawi iki kuluh ya sakabehane hadza iku ya dulunu dake ngala kamali kudratina ing atase sampurnane sifat kekuasaan ingsun Allah. Barang-barang iku mau kabeh sing apa sing Gusti Allah iki wis momotke prau mau lan tedak turune lan sak piturute mau miturut pengendikane tafsir iki nuduhake sampurnane kekuasaane ingsun Allah. Apa iki wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan fil fulki masun ana sing apa iki jenenge sing paling cerak karo alam pikir saiki ya malah prau iki mesti dimaksud praune Nabi Nuh ana to nek prau mengle banter lemaku macam-macam iki wong saiki wis ora barang aneh ana to prau zamane Nabi Nuh itu kan sesuatu yang luar biasa kuwi. Wa khalaqna lan dadekake sapa insun Allah Allah maring ahli Mekah atau kanggo menungso ana. Min misli sange padane ngene Nabi Nuh. Ma ing barang ya rekah min misli sange sepadane prau, ma ing barang ya rekah buna kang padha numpak sapa ahli Mekah. Kila di ngendikake arata ngersake sapa Allah bi kelawan mislu asufuna ing pira-pira prau allati umrat kang digawe apa prau. Fata safinati Nuhin alaihi salam endang sause praune Nabi Nuh alaihi salam ala hayati yang atase bentuk safinah. Ala sing wa khalaqna lahum mislihi ma yarkabun lan ingsun Allah ya wis nitahke kanggo wong barang sing padha karo prau sing ya do ditumpaki. Ana sing dikake sing dimaksud mislih mau iki ya prau sing digawe Nabi Nuh mau. Dadi apa wae sing digawe sakwuse anane praune Nabi Nuh. Jadi prau pertama kali yang ada di dunia itu kan ya praune Nabi Nuh. Jadi nek jaman saiki prau iki bukan sesuatu yang aneh ana ta. Jamane Nabi Nuh ku rong ana prau kuwi. Orang belum pernah membuat prau. Ana ta? Meskipun sana segara, sana macam-macam, ning urung tekan teknologi membuat perahu. Itu harus dipahami tuh. Kadang-kadang nek nggon kome anak-anaknya malah anu je, Nabi Nuh gawe perahu anu, terus karo wong kafir DC, ning dhuwur gunung kok gawe perahu, apa ana segara apa. Lah mbiyen ki ora adong ngono lho. Dadi ora mungkin ana wong ece ngono wong mbiyen ana perahu sih. Pengin gawe apa kowe aneh. Ame ngono paling. Iki jenenge perahu. Safinah. Perahu. Jadi perahu ki apa? Perahu ki ya engko sing nggo nyelametke siks saka siksane Gusti Allah. Yaiku arep kebak banyu. Wong nek kebak banyu numpak perahu, mungku numpak barang sing tok gawe ngono kuwi sing tok jenenge perahu wis selamat. Ayo. Nah, terus dong guyu kan to. Ah banyu ki ra apa-apa ta. Banyu ki ra iso diatasi kan ta. Nah, ternyata memang apa yang dibuat Nabi Nuh sing sekarang disebut perahu itu memang apa kuwi jenenge nyelametke iso nggo dadi sebab menungso iki slamet saka banyu sing mula-mula ana ta. Amula kesalahan jar salah sijine ayat utawa tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah yaiku Gusti Allah wis nyelametke ana ta menungso-menungso zamane Nabi Nuh lan tedak turune nganggo perahu mau momotke nganggo perahu mau sing dimomati ngoten. Dadi apa jenenge perahu ning Nabi Nuh kaya mungkin nek saiki ya apa ya barang sing rong ana sih. Misale ana Profesor Dr. Margi arep gawe apa no sing rong ta ana. Iki padha karo Nabi Nuh gawe prau mau. Wong tau ana prau kuwi. Wis dak gumun. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilalen didhawake arep tang arepake sapa ngersake sapa bi iklan misle asufuna ing pira-pira prau Asigoro kang cilik Allah titajir kang lumaku apa perahu cilik bil anharin dalam pira-pira bengawan kalau fulki kaya pira-pira perahu alkibari kang gede bil barin dalam segoro ana sing dikake mislih mau iku perahu-perahu cilik sing neng kali-kali kuwi kaya dene perahu gede sing neng segoro. Ana tafsir cara sak niki ana mislihi. Aku artine iki iso pesawat terbang, iso kereta api, iso macam-macam ana to. Ana sudah demikian rupa berkembang transportasi itu, ana to. Jadi memang ada katanya satu tafsir itu kan disesuaikan juga dengan zamannya, ana to. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki mazkur iku qaulu Qatadah. Dawe Imam Qatadah wan Dhahaki lan Dhoha wa ghairi ma lan yane Qatadah lan Dhoha. Sing kono ngono ngendikane Qatadah Imam Qatadah lan Dhoha. Dadi masalah iki Imam Qatadah atau Imam Dhoha padane nafsiri ayat ngono kuwi. Njur le ngateke kuwi perahu cilik sing ning kali-kali iki lho. Pada zaman itu memang baru itu yang terjadi. Ora kok Imam Qatadah karo Imam Dhoha iki ra ngerti liyane kuwi kok ora. Tapi sing terjadi iki baru itu lah untuk menerangkan zaman orang pada zaman itu, ha itu wis sing ketok wae. Ngono kuwi lho, nah, maksude kan ngono ta. Tafsir itu kan menjelaskan untuk orang yang sezamannya, terutama kan ngono ta. Tapi ada katanya tafsir itu ya tidak pernah kehilangan konteks ngono ta. Tafsir Jalalain ini misalnya itu tidak pernah kehilangan konteks sampai sekarang pun ya tetap pas. Masing sifat ini apa jenenge hal-hal yang sifat ini mendasar ini biasanya tidak bertentangan terus-menerus dengan zaman. Tidak bukan sesuatu yang ketok aneh. Ini terlalu rinci pada ilustrasi ini biasanya ya nek semakin lama itu jadi semakin aneh. Jadi ya rasa tafsir Quran lah contoh misalnya apa nek cara nggon bahasa Indonesia iki ngene Novel Siti Nurbaya lah nek diwaca saiki lucu banget ana ta nung padahal jaman biyen wis paling gaul ya saiki padane tulisan saiki ngono buku saiki ngono satu abad atau setengah abad yang akan datang iki bahasane wis dianggap jadul ngono jaman dulu wis kuno lancar gitu rute. Mula melangasi kuwi nek maca kitab itu harus paham ngene-ngene iki logika-logika seperti ini harus paham. Nek mung sekedar iso maca kitab ora paham ya kok. Dadi kitab iki dadi kaya ra mutu ngono padahal mutu banget sing ra mutu kuwi sing maca karo sing memahami kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Marwan diriwayatake an Ibnu Abbas bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annal murata sing kang dikarepake min misli saking sepadane no iku alibilu unta. Filbarin dalam daratan kasufuni kaya pira-pira perahu filbarin dalam segera ana sing dikake meneh ya iki sing dimaksud ki unta iki kan unta ning daratan iki ra padha karo perahu ning segara yakni khalaqna tegese ngersakake sapa Allah khalaqna ndadekake ingsun Allah lan marang ahli Mekah atau manungsa filbarin dalam segara asufuna ing perahu yar kabunaha kang padha numpaki sapa ahli Mekah atau manusa ha ing perahu wa khalaqna dadi insun Allah taala maring ahli Mekah to manusa fil bari ing dalam daratan al ibila ing unta wal farasa lan jaran wal himara himar yar kabunaha kang padha numpak sapa manusa ha ing ibil lan sak piturute mau. Jadi maksudnya nek cara ngono kuwi berarti tafsir ngono kuwi berarti ingsun Allah ki wis nitahke kanggo menungsa perahu ning segara sing iso ditumpaki lan ingsun Allah wis nitahke kanggo menungsa unta jaran khimar sing ya iso ditumpaki ning daratan. Lah perahu kan sing gawe menungsa iya pancen iya ning sing maringi ilham gawe perahu ki sapa to? Dene nganggo kayu ki sing nitahke kayu ki sapa to? Dene nggo akal, sing maringi akal ki sapa to? Ngono to? Ora kabeh rak baline Gusti Allah. Senajan sing ikhtiar iki menungsa, ngono to. Ning menungsa ki iso ikhtiar tak mergo dikersake Allah. Ya iso wae padane Gusti Allah ngersake jaman ki menjadi kuno lagi ngono ya iso. Jadi semua akal manusia yang hidup itu akalnya kabeh dilangir Gusti Allah. Dadi lali, loro ping loro we bingung. Wis anu ngoprasekke komputer lali, wis opo-opo lali, ngelmu opo lali busak kabeh. Wis opo iki jenenge nguripke montor lali, nguripke opo-opo lali ya iso. Terus bali anu kae dadi suku asmat ya iso wae sakersane Allah. Ini hal yang gampang sih, ngeten iki ta. Dadi kabeh iki atas kendali Allah ora kok terus wah komputer yo sing gawe menungsa to Gusti Allah. Lah iya, komputer dihengker Gusti Allah arep ngopo? Ana ta? Menungsa sing ngendhaleni komputer yo di kabeh digawe heng, ya ta? Ya iso wae. Nek mung nek ngono malah anu ya, malah penak dadi wong iki ora iso komputer, ora iso handphone, malah handphone iso kan. Rangeti nek kuwi iki lali fungsine ya terus. Gandeng lali mah didelok gumun to mah ditendang, digundul ya anu iso ta, saged mawon. Wong nyatane ya ana ta wong iki diilangi ilmune iki ya pirang-pirang ta, dadi lali dadi cah cilik meneh. Jane wong tuwa iso pinter apa-apa, nek pikun ya dadi lara iso apa-apa. Ora rasah pikun ngene iki ana sing isi sapa kan sing kancane Joni kan. Dosen ahli apa-apa, menguasai 7 bahasa. Pinter banget ya nomus. Nelah jabutke untu, abar dijabut untune iki lali apa-apa ora iso apa-apa, omongan ora iso. Ngene lho. Dadi dadi kocah cilik temah dolanan mobil-mobilan, ngene. Padahal mbiyen ahli komputer. Ya iso. Lah nek itu terus Gusti Allah digawe secara menyeluruh semua manusia begitu ngono. Ora ya gergeran to. Nah iso wae. Ya, piye carane oh, gampang banget bagi Gusti Allah anu digawe lindu apa digawe udan apa asam apa terus kena sarape kabeh wong kena apa piye terus kabeh dadi iki mau apa jenenge? Apa nek ilang akale apa jenenge? Lali apa pokoke? Cara bahasa psikologi apa? Iki. Eh? Eh? Ora, mosan nyaut. Eh? Lali abeh lho. Penyakit sing marak ke kabeh lali jenenge sapa lali ya napa lali apa wah eh amnesia wah sing cerdas bener ya. Berarti kurang tahu deh. Amnesia tiga amnesia kabeh piye menungso iso wae to upama tiga i virus sing menyebabkan semua manusia amnesia tak kira gergeran lagi nek sakiman seneng masalahe kan. Terus anu apa jenenge? Bebojoan barang kan kabeh batal lho lali ku bojone sapa? Nah, ra ngene ta kesempatan. Sing ra amnesia ming sakiman. Kuwi kowe iki bojoku, ayo kabeh di aku to buat. Oh to. Menina ana penyakit amnesia secara umum ridungane sakiman. Wah, seneng ape to mirina ngene ya Allah. Wah, iso ngapek sapa-sapa, petuk sapa sing bintang binatang film wae to. Saya itu siapa? Oh, jenengmu ki Si Kimin. Lho kok Si Kimin? Lah ya kamu istriku. Iya dah, iya wis melaku aku bawa apa. Ini mobilnya siapa ini? Ini mobil saya bukan, bukan ini mobilku. Oh iya, itu apa? Rumahnya siapa? Rumahku. Kowe iki kudu nyae tobat. Si Kimin rajane. Handphone barengan. Ini apa ini namanya? Oh, bahaya itu. Itu punya aku, ngono. Ini mau kafe amnesia, dan handphone pirang-pirang, yo, arang apa orang operator ni, arah SMS terus apa? Mau jantung tak ke kawan riman? Jadi, ya banyak kemungkinan tu untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wangi, cak. Anu tu, kah mau cak kita atau modern aliran modern tu, mau cak kita tapi katrok macam masalah lagi. Ya tidak bisa memahami kitab dengan benar. Saya itu khawatir nanti nek teman-teman itu nek mung sekedar apa jenenge iso maca kitab terampil ngono iki ning nek radong memahami itu nanti iso malah nganu muak karo ngaji ngono lho. Anggere ana kanca santri kok muak karo ngaji ya berarti ra ketok akale ngono kuwi. Wahada utawi iki matkur kulu ya setune matkur ku ya dilunutake ngala kudratine ngatasé sifat kekuasaane ingsun Allah. Wa kuwatinan kuwatane ingsun Allah. Kabeh mau nuduhke ing ngatasé kekuasaane ingsun Allah lan kekuatane ingsun Allah. min mangalimit tangsil wa ghairi. Oh entah ya. Entah ya. Itu kitab nih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ngasih nahu.